Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Khana fi dina azzakumullah Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidhi, ya, hadis Qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku, maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan sepenuh bumi pula. Nah, wala syaih rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Wabihadal hadis kasratu sawabit tauhid. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang banyaknya pahala tauhid. Ya. Besar pahala tauhid. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Bahkan kalau mengucapkannya dengan ikhlas, dengan yakin, ini bisa memperberat timbangan amalan. Dan juga telah kita jelaskan bahwasannya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah merupakan afdalu zikri, zikir yang paling afdal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, wasi'atu karamillahi wajudihi wa rahmatihi. Dan juga ini menunjukkan tentang luasnya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita bacakan sebelumnya, walaupun datang membawa dosa sepenuh bumi, tapi kalau dosanya tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia seorang yang bertauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya tersebut, walaupun sepenuh bumi. Bahkan kalimat yang sebelumnya, selama hamba tersebut berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, bahkan kalau seandainya dosa-dosanya mencapai awan di langit saking banyaknya, Kalau hamba tersebut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Dan di antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melakukan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan tersebut sampai 10 lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan ganda yang sangat banyak sekali. Bahkan sekedar niat saja melakukan kebaikan sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Beda hanya ketika berniat untuk melakukan kejelekan. Belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Bahkan ketika dia meninggalkannya, tidak jadi melakukan kejelekan karena Allah Subhanahu wa taala, dicatat satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia melakukan kejelekan tersebut, hanya dicatat satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat wadubi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Warad al-khawarij. Alladina yukaffiruna al-muslima bidhunub. Dan juga di sini merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij. Yang mereka mengkafirkan muslim dikarenakan dosa-dosa. Orang khawarij berpemahaman seorang muslim yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, maka dia kafir. Di dunia dihukumi kafir, di akhirat kekal di dalam neraka. Dibantah dengan hadis yang kita bacakan tadi. Sampai Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Ini menunjukkan bahwasanya dia melakukan dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa besar diantaranya sampai dinyatakan dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Dibantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan muslim dikarenakan dosa-dosa. Wa'alal mu'tazilah, dan juga bantahan kepada mu'tazilah, al-qa'ilina bil manzilati bainal manzilatain, yang mereka mengatakan seorang mukmin muslim yang melakukan dosa-dosa, dia berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Wahyal fusuq, yaitu kefasikan. Wa yaquluna laisa bi mu'min wala kafir. Ini menurut orang Mu'tazilah. Seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar di dunia tidak dihukumi mukmin, tidak dihukumi kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan muslim, bukan kafir. Enggak jelas. Kalau orang-orang khawarij, mereka terang-terangan. Seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar dihukumi kafir. Mereka terang-terangan. Kalau orang Mu'tazilah berkelit. Mengatakan berada pada suatu kedudukan di antara muslim dan kafir. Dia bukan muslim, bukan juga kafir. Padahal sebenarnya hampir sama dengan orang-orang khawarij. Ingin menghukumi kafir, akan tapi tadi berkelit, memberikan syubhat. Sekarang kalau bukan muslim, berarti apa? Kafir. Pilihannya itu. Kalau enggak muslim, kafir. Kalau enggak kafir, muslim. Tapi mereka mengatakan berada di suatu kedudukan di antara muslim dan kafir. Intinya ingin mengatakan sama seperti orang khawarij, bahwasanya mukmin yang terjatuh kepada dosa, dosa besar, kafir. Ini terlihat dari ucapan mereka bahwasannya orang-orang muslim yang terjatuh kepada dosa-dosa besar wa yukhlad finnar, ya, dikekalkan di dalam neraka. Nah, berarti intinya sama seperti orang-orang khawarij menghukumi kafir, cuma dengan bahasa yang memberikan kesamaran subhat kepada yang lainnya, manzilah bainal manzilatain. Nah, maka hadis tadi bantahan kepada orang-orang khawarij dan juga bantahan kepada orang-orang mu'tazilah. Wasawab, yang benar, qawlu ahli sunnati, ucapan ahli sunnah, innahu la yaslubu anhu ismul iman. Sesungguhnya, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, tidak hilang darinya penamaan iman. Wa la yu'tahu al-itlaq, dan juga tidak diberikan kepadanya penamaan iman secara mutlak. Bal yuqal huwa mu'min asin. Akan tetapi dikatakan dia seorang mukmin yang bermaksiat. Masih dinyatakan mukmin, tapi asin, mukmin yang bermaksiat. Ya, tidak dinyatakan dia mukmin yang sempurna keimanannya, tidak juga dinyatakan dia kafir, hilang keimanannya. Tapi mukmin asin, mukmin yang melakukan kemaksiatan. Au mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi, atau dikatakan kepadanya dia seorang mukmin dengan keimanan yang ada pada hatinya, tapi dia fasik dengan dosa-dosa besarnya. Wa ala hada yadul kitab was sunnah wa ijma'u salafil ummah, dan terhadap pendapat ini ditunjukkan oleh Alkitab, As-Sunnah, dan juga ijma', kesepakatan para salaful ummah. Dalam Al-Qur'an, orang yang terjatuh kepada dosa besar masih dinyatakan sebagai muslim. Nah, banyak contoh-contohnya. Begitupun dalam sunnah, orang yang terjatuh kepada dosa besar masih dihukumi sebagai muslim. Rasul mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila kedua orang muslim berjumpa dengan masing-masing membawa pedang. Nah, ini ingin saling membunuh satu dengan yang lainnya. Membunuh termasuk dosa besar. Dua orang muslim ini bertemu ingin saling membunuh satu dengan yang lainnya. Rasul mengatakan, idza taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, masih dinyatakan sebagai muslim. Nah, walaupun melakukan dosa besar tadi, pembunuhan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan kemaksiatan di antara kaum mukminin masih dihukumi mukmin. Nah, akan tapi mukmin asin, mukmin yang melakukan kemaksiatan. Atau disebut dengan mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa-dosa besarnya. Atau sebutannya lainnya, mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang kurang keimanannya. Nah, adapun hadis la yaznil mukmin hina yazni wa huwal mukmin. Tidaklah seorang mukmin la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan iman. Maknanya bukanlah orang yang berzina itu dia kafir. Orang yang berzina bukanlah dia orang yang beriman. Bukan demikian maknanya. Para ulama menjelaskan maknanya bahwasanya tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina kamil iman. Ya, sempurna keimanannya. Ya. Ketika seorang berzina, bukanlah orang yang sempurna keimanannya. Nah, ini maknanya. Bukan dihilangkan keimanan secara mutlak. Ya. Akhirnya maknanya, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Ini menunjukkan ketika dia berzina, kurang keimanannya. Dan masih dihukumi sebagai mukmin. Tapi mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Terhadap mukmin yang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Di dunia masih dihukumi mukmin. Nah, dihukumi mukmin tapi mukmin asin. Mukmin yang bermaksiat. Ya. Atau dihukumi mukmin yang kurang keimanannya. Atau mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa-dosa besarnya. Adapun di akhirat, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dimasukkan langsung ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak untuk menghukum, mengazab sesuai dengan kadar dosanya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Tapi akhirnya akan dikeluarkan dari neraka tersebut dikarenakan ada keimanan dalam hatinya dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak kekal di dalam neraka. Ya, berbeda dengan pendapat orang-orang khawarij dan juga orang-orang mu'tazilah yang mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin kekal di dalam neraka. Nah, mereka beranggapan sebab ampunan itu hanyalah taubat saja. Ya. Padahal sebab ampunan itu banyak. Selain taubat, musibah. Musibah pun sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga syafaat. Ada yang syafaat. Ini di antara sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kaum mukminin, ya, yang mereka masuk neraka untuk keluar dari api neraka. Nah, ya. Sementara mereka orang-orang khawarij, kalau di dunianya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kekal dalam neraka. Ya, kalau dosanya dosa syirik, na'am. Ya. Kalau di dunianya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik-syirik yang besar, kekal dalam neraka. Allah tidak mengampuninya. Tapi kalau dosanya selain kesyirikan, ya, berzina, membunuh, misalkan mencuri, minum khamar atau dosa-dosa yang lainnya di antara dosa-dosa besar, tapi kalau dosanya bukan kesyirikan, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi Allah mengampuninya. Sebagaimana kita sebutkan hadis bi tokoh. Ya. Yang dosanya sangat banyak tapi dia memiliki kebaikan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas, dengan jujur, dengan yakin. Sehingga timbangannya lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang sangat banyak. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum mengazabnya sesuai dengan kadar dosa dalam api neraka. Tapi tidak kekal dalam neraka. Dikarenakan ada keimanan dalam hatinya. Ya. Nanti dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa. Nah, di dunia masih dihukumi mukmin. Tapi mukmin yang kurang keimanannya di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menyesat dan menyimpang pendapat orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaha bihi ila Sidratil Muntaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ini peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, ke langit yang ketujuh. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu berada di atas langit. Ya. Berada di atas arsy-Nya. Nah, di antara hadis yang sangat menunjukkan Allah itu berada di atas langit, bukan di mana-mana, hadis tentang Isra Mi'raj. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ini kemana? Nah, kemana-mana atau ke langit? Ke langit. Untuk apa? Untuk menerima wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disayangkan. Nah, banyak orang yang memperingati Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Tapi ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Allah di mana? Di dalam hati. Nah, ya. Ketika ditanya Allah di langit, mereka menolaknya. Ya. Allah enggak butuh tempat, katanya. Nah, tatkala kita tanyakan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ketika Mi'raj Allah kemana? Nabi SAW kemana? Ke langit. Untuk apa? Menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bisa menjawab. Dengan ini dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Nah, tapi ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berada di atas langit. Ya, berada di atas arsy-Nya, dan Allah tidak butuh kepada langit. Allah tidak butuh kepada arsy-Nya. Nah, ya, kita menyatakan Allah berada di atas langit. Ya. Bukan kita pahami bahwasanya Allah butuh kepada makhluk, tidak. Nah, Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Nah, ketika sampai di Sidratil Muntaha, fa'utiya salasan. Rasul diberikan tiga perkara. Utiya salawatul khams. Diberikan salat lima waktu. Ya. Diwajibkannya salat lima waktu. Ini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Wa khawatimu suratil Baqarah. Dan juga khawatim, ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Nah. Wa ghubru liman la yushriku billahi min ummati syai'an al-muqhimat. Dan juga ampunan. Kepada orang yang tidak mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari umatnya, ya, tidak mempersekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Maknanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, nah, Nabi SAW diberikan tiga perkara, di antaranya ampunan kepada umatnya yang melakukan dosa-dosa besar tapi tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini dalil sangat jelas sekali. Nah, ya. Bahwasanya pelaku dosa besar selain kesyirikan, nah, tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Kenapa? Dikarenakan di akhirat nanti, ya, tahta masyiatilah, bisa jadi Allah mengampuninya. Kalau seandainya dihukumi kafir, maka Allah sama sekali tidak akan mengampuni orang-orang kafir. Nah, ya, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, ya. Dan dalam hadis disebutkan, di antara yang diberikan kepada Nabi SAW dalam peristiwa tersebut, ampunan, yeah, kepada umatnya yang melakukan dosa besar, yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Qala Ibn Katsir bi tafsirihi, berkata Ibn Katsir dalam tafsirnya, wa akhrajal imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Nasai an Anas Ibn Malik. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, Ibn Majah, dan Nasai dari sahabat Anas Ibn Malik. Qala Abdul mengatakan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala ahlut taqwa, yang patut ditakwai, yang patut kita bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah yang berhak untuk memberikan ampunan. Dialah Allah yang patut untuk kita bertakwa kepadanya, dan juga dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak memberikan ampunan. Wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Wa qala, Nabi SAW mengatakan, qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ana ahlun an uttaqa fala yuj'al ma'iya ilahun. Saya yang pantas agar kalian bertakwa kepadaku. Nah, maka tidak boleh dijadikan suatu ilah, suatu Tuhan bersamaku. Faman ittaqa ayyaja'ala ma'iya ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Dan barang siapa yang bertakwa dengan tidak menjadikan suatu ilah, sesembahan bersamaku, maka dia berhak, dia pantas untuk aku ampuni. Nah, ketika menjelaskan ayat wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nah, saya atau aku yang pantas agar kalian bertakwa kepadaku. Maka janganlah menjadikan sesembahan bersama aku. Jangan menjadikan sesembahan yang lain bersama aku. Ya. Barang siapa yang bertakwa dengan tidak menjadikan suatu sesembahan bersama aku, maka dia pantas untuk aku ampuni. Nah, intinya seorang mukmin yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dosa-dosa yang dilakukannya, dia pantas untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Wahab, ta'ammal khamsal lawati fi hadis Ubadah. Ya, perhatikan lima perkara yang ada pada hadis Ubadah. Ya, hadis Ubadah yang man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ana Isa Abdullah wa Rasul. Ini ila akhir. Lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis Itsban, sesungguhnya apabila engkau menggabungkan lima perkara yang ada pada hadis Ubadah dan yang ada pada hadis Itsban. Nah, hadis Itsban menyebutkan ya bertaqi bidzalika wajh Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharamkan neraka kepadanya. Nah, kalau hadis Ubadah menyebutkan barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, Nabi Isa juga adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Nah, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu hak ada, neraka juga ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Atau bagaimanapun amalannya. Nah, barang siapa yang menggabungkan tadi antara hadis Ubadah dengan hadis Itsban, tabayyana laka makna qouli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Maka akan jelas kepadamu makna ucapan la ilaha illallah dan akan jelas untukmu kesalahan orang-orang yang tertipu. Yeah. Akan jelas sekali maknanya. Yeah. Orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, sesuai dengan amalannya atau bagaimanapun amalannya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tertipu. Dia salah dalam memahami hadis tersebut. Ya. Dia memahami bahwasannya sekedar mengucapkan kalimat ini sudah cukup. Sekedar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah maka sudah cukup. Ya. Walaupun dia melakukan berbagai macam dosa-dosa bahkan berbagai macam kesyirikan yang jelas telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa fihi anna al-anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Dan hadis yang kita bahas menunjukkan bahwasanya para anbiya mereka butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa diingatkan oleh Allah tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya. Wa tanbih liruzhaniha, dan juga diingatkan tentang lebih beratnya kalimat la ilaha illallah bi jami'il makhlukat dibandingkan seluruh makhluk-makhluk. Nah, sampai disebutkan dalam tersebut kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan pada satu daun timbangan. Ya. Sementara langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh beserta penghuninya diletakkan pada satu daun timbangan yang lainnya, niscaya lebih berat apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, Allah ingatkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam hal ini. Ya, sehingga sebutkan para anbiya mereka butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah dan juga diingatkan tentang lebih beratnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan seluruh makhluk-makhluk. Ma anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Dalam keadaan kebanyakan di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah ringan timbangan amalnya. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Mengucapkan la ilaha illallah tapi kurang keyakinannya. Ya. Kurang keikhlasannya dan lain sebagainya. Wa fihi, dan juga faedah yang lainnya, isbatus sifah khilafan lil mu'attilah, menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan kaum mu'attilah. Kaum mu'attilah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di antara kelompok yang terjatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah asma wa sifat ada kelompok mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kelompok Jahmiyah. Nah. Ya. Mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ada yang menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada juga yang menetapkan nama saja menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat serta menolak sifat-sifat yang lainnya. Ya. Di mana ukuran penetapannya itu dengan akal mereka. Nah, ya, seperti kaum Asy'ariyah, ya, Asy'airah, ya, Asy'airah, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Sifat Allah itu hanya ada 20 saja. Ya. Kemudian sifat-sifat yang lain ditolak, padahal sangat jelas dengan alasan tidak masuk akal. Ya. Sebutkan tentang sifat yad, Allah memiliki tangan. Mereka tolak, kenapa? Gak masuk akal. Kalau Allah punya tangan, nanti tangannya sama dengan tangan makhluk. Nah, ya, menolak sifat Allah dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jatuh kepada dua penyimpangan. Pertama, dia menyerupakan Allah dulu dengan makhluknya, kemudian akhirnya dia menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tujuannya untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah punya tangan, gak pantas bagi Allah. Nanti sama dengan makhluk. Ini sifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat-ayat sangat jelas sekali dalam Al-Quran ataupun hadis menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Yeah. Nah, ada juga di antara mereka kaum musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah sama dengan tangannya makhluk. Nah, kaki Allah sama dengan kakinya makhluk. Ya, ilmu Allah sama dengan ilmunya makhluk dan lain sebagainya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya. Tanpa menolaknya. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan juga tanpa mempertanyakan bagaimananya hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi annaka idza arafta haditha Anas. Dan dalam hadis tersebut, sesungguhnya apabila engkau mengetahui hadis Anas, ya, hadis Anas menunjukkan tentang kalau seandainya wahai hamba, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis Anas. Ya. Apabila engkau ketahui hadis Anas, arafta anna qawlahu fi hadis Isban, engkau akan mengetahui bahwasanya ucapan Nabi SAW dalam hadis Isban, inna allaha harama ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tersebut. Annahu tarku syirki, yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan. Yeah. Laisa quluha bil lisan, bukan sekedar ucapan saja dengan lisan. Yeah. Nah, tapi harus ada wujud. Yeah. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan. Nah, yeah. Jadi kalau memperhatikan hadis-hadis tersebut akan jelaslah bahwasanya makna kalimat ini, nah, yaitu mengucapkannya dengan lisan, meyakininya dengan dengan hati, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya dengan anggota badan. Ya. Bukan sekedar mengucapkan saja. Nah, bukan juga sekedar meyakini saja. Ya, tapi harus ada itu semuanya. Sehingga la ilaha illallah yang dia ucapkan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan besar pahalanya. Ya, kalau diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan juga diamalkan konsekuensi-konsekuensinya dengan anggota badan. Wallahu a'lam bishawab, nawtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.